Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, akhibati fillah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus minal Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizhullah Ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah ketahui bersama bahwasannya perkara tauhid adalah perkara penting, dan kepentingan kita kepada tauhid adalah kepentingan yang sangat besar, sehingga perhatian kita kepada tauhid pun perhatian yang besar pula. Namun bukan berarti kita barakallahu fikum tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin secara umum dari ketertinggalan di dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya, juga bahkan sebagiannya terjajah dan ditindas oleh musuh-musuh Islam. Kita bukan tidak peduli. Bahkan barakallahu fikum, kita ketahui bersama sebab yang utama, di antara sebab-sebab yang menunjukkan, yang menyebabkan kaum muslimin menjadi objek penderita, menjadi maf'ul bi di kehidupan mereka, di berbagai aspek kehidupan mereka, sebab utamanya adalah jauhnya mereka dari tauhid. Dan barakallahu fikum, kita ketahui bersama solusinya, di antara solusi yang paling utama yang menjadi salah satu sebab kesuksesan, keselamatan, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, juga kekokohan kaum muslimin, eksisnya mereka di muka bumi, adalah kebaikan akidah, kebaikan amal, yakni at-tauhid. Maka kita masuk pada pembahasan malam ini, makna tauhid. Lantas apa makna tauhid itu? Untuk kemudian kita koreksi sejauh mana kita bertauhid dengan benar. Makna tauhid dikatakan di sini oleh beliau, idzan ma tauhidul ladzi hadhihi ahammiyatuh wa hadhihi makanatuh. Jikalau demikian, maka apakah tauhid yang kepentingannya seperti ini, yang posisinya seperti ini, yakni yang kepentingan kita kepadanya adalah kepentingan untuk menyelamatkan diri kita, khususnya umumnya kaum muslimin, dari keterpurukan di berbagai tempat. Dan tauhid yang posisinya seperti ini menjadi sebab kesuksesan, keselamatan, pertolongan Allah kekokohan di dalam kehidupan di muka bumi itu tauhid yang kayak apa. Maka sebelum beliau berbicara lebih banyak, beliau mendefinisikan tauhid dari sisi bahasa dulu, supaya kita tahu nantinya ketika sudah masuk di dalam pembahasan tauhid secara istilah syariah. Beliau katakan at-tauhid ma'khudun min wahada asy-syai'ah idza ja'alahu wahida. Tauhid itu adalah diambil dari fi'il wahada, pakai tasdid. Wahada syai' artinya apa? Ketika ja'alahu wahida, ketika seorang menjadikan sesuatu itu satu saja. Kalau dari sisi tasrifnya, wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Menjadikan suatu itu satu saja. Wal wahidu didul isnain. Wasalasati fa'akthar. Yang namanya satu itu lawan dari dua, bukan dua, bukan tiga, apalagi lebih banyak daripada itu. Fahasilu annahu diddul kasrati. Maka kesimpulannya tauhid itu adalah menjadikan satu perkara satu saja, tidak berbilang, yakni lawan dari banyak. Fasyai'ul wahid wa syai'ul mustaqilul mutawahidu alladhi la yusarikuhu ghairuh. Suatu yang satu adalah sesuatu yang sendirian, mustaqil, mutawahid, satu-satunya. Alladhi la yusarikuhu ghairuh, yang mana tidak ada yang bergabung, berserikat selainnya. Sendiri satu-satunya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, kita akan bisa mengoreksi sejauh mana ketauhidan kita. Wa amma fi syar'i, adapun di dalam istilah syar'i, fattauhidu wa ifradullah bil ibadah. Adapun barakallahu fikum, secara syar'i tauhid itu adalah mengisahkan Allah dengan peribadatan. Bimakna an tuja'alal ibadah kulluha lillahi azza wa jalla. Yakni dijadikan peribadatan itu semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lihat ibadah-ibadah kita, kadang ketika kita mengerjakan ibadah, kita sadari ada tujuan lain selain Allah. Baik itu ibadah-ibadah yang kaitannya dengan diri kita sendiri, seperti sholat, puasa, atau kaitannya dengan orang lain. Artinya disaksikan orang lain, menjadikan orang lain sebagai objek. Kita memberi harta, memberi ilmu, dakwah, dan itu sadari atau tidak disadari, bahkan disadari, muncul tujuan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Entah sanjungan mereka, entah pujian mereka, entah kredibilitas kita di mata mereka, atau bahkan balasan duniawiyah dari mereka. Maka kalau seorang paham tentang tauhid, dia akan berusaha agar supaya tujuan-tujuan yang lain ini terkalahkan sehingga tinggal satu tujuan. Tanpa tahu makna tauhid, seorang tertipu. Tujuannya banyak dari amalannya. Maka dari itu, ini makna secara istilah. Ifradullah bil ibadah. Ya, ini menjadikan semua peribadatan itu untuk Allah. Untuk yang lainnya ini ada juga. Dan sering kita merasa. Maka dari itu orang yang paham kita dituntut mentauhidkan Allah. Yang lainnya ini harus kita kalahkan. Kemudian kita jadikan tujuan yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu na'am di sini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 39 wa yakunad-dinu kulluhu lillah, dan mereka menjadi yakni dan agama ini dijadikan diperuntukkan semuanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lainnya. Maka bukan perkara yang ringan. Kemudian juga bidalili kauluhu ta'ala, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Maka Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan liya'buduni adalah liwahiduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali agar mentauhidkan Allah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Surat yang ayat yang akrab dengan kita. Wa qauluhu ta'ala juga dalilnya firman Allah ta'ala wa budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekutukan Allah syai'an dengan yang lainnya. Syai'an nakirah fisyagil amr tufidul syai'an di sini terkait materi atau non materi. Syai'an ini terkait harta benda, terkait non materi, penghormatan, pujian, sanjungan, reputasi. Jangan disekutukan yang semua itu dengan Allah di dalam tujuan yang diraih dalam ibadah. Maka Allah pun berfirman di dalam surat Ghafir ayat 14, fad'ullah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan memurnikan agama ketaatan ini semua lahu, hanya untuk Allah. Sekalipun orang-orang kafir membenci kalian. Hadha huwa tauhid fi syar'i. Ifradullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwa. Inilah istilah tauhid di dalam syariat. Mengesakan Allah dengan peribadatan, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Kemudian beliau mulai masuk ke dalam pembahasan tauhid secara detail. Tadi secara global seperti itu intinya tauhid. Secara detail anwa' tauhid. Tauhid itu bermacam-macam ternyata. Tadi definisi globalnya. Rincinya tauhid itu ada di dalam beberapa perkara. Anwa' tauhid macam-macam tauhid. Yang pertama, na'am, dikatakan di sini, beliau mengatakan dulu, at-tauhidu anwa'un salasah mustaqra'atun min kitabillah azza wa jalla. Tauhid itu ada tiga macam. Dan tiga macam tauhid ini diketahui dari membaca kitabullah. Mustaqri'atan di sini artinya apa? Dari menyelidiki apa yang dibaca dari kitabullah. Ternyata di kitabullah itu tauhid yang Allah tuntut, Allah diisakan itu ada tiga macam. Walaisa taksimut tauhid ila salasati ja'a min qabili au kibali, sama saja maknanya ar-ra'yi. Dan tidaklah pembagian tauhid menjadi tiga bagian, menjadi tiga macam, itu datang dari sisi ra'yu, bukan dari sisi pemikiran. Au min qabili istilahi, atau dari sisi istilah, kita istilahkan sendiri. Innama huwa mustaqra'ah min kitabillah azza wa jalla. Bahwasanya kita tahu tauhid itu ada tiga macam, yakni dengan meneliti apa yang kita baca dari kitabnya Allah azza wa jalla. An-naw'ul awal, macam yang pertama, tauhid rububiyah, yakni tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullah jalla wa ala bi af'alihi. Tauhid rububiyah itu apa? Mengesakan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi dengan perbuatan-perbuatannya. Allah banyak perbuatannya, memberi rezeki, menciptakan, mematikan, menghidupkan. Itu kita esakan hanya Allah. Yani mengesakan Allah, menghanyakan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang mana? Minal khalqi. Hanya Allah yang menciptakan. Warizqi, hanya Allah yang memberi rezeki. Wal ihya'i, hanya Allah yang menghidupkan. Wal imamati, hanya Allah yang mematikan. Wa tadbiril umuri, hanya Allah yang mengatur semua urusan ini. Maka tauhid rububiyah itu menuntut fayaqidu, maka hendaknya berkeyakinan al-mar'u, seorang itu, annallah wahdah al-khaliqur raziq al-mudabbirul hayyu alladhi al-hayyu alladhi la yamut. Maka seorang mestinya kalau bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia meyakini bahwasanya Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang memberi rezeki, Allah saja yang mengatur, dan Allah yang maha hidup, tidak pernah mati. Nah, ini kita kembalikan kepada kita. Sudahkah benar di hati kita meyakini hanya Allah yang memberi rezeki? Dikarenakan Allah memberi rezeki itu tidak turun langsung dari langit. Allah ciptakan pula sebab-sebab datangnya rezeki kepada kita. Sebab-sebab ini kadang-kadang menjadikan rusaknya tauhid rububiyah kita. Kita lebih bergantung kepada sebab-sebab tersebut, lebih dari bergantung kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Kita lebih tergantung pada sawah kita. Kita lebih bergantung kepada pekerjaan kita. Kita lebih bergantung kepada dagangan kita, bisnis kita. Daripada bergantungnya hati ini mengharap rezeki kepada Allah Jalla wa'ala. Ini masih rusak tauhid kita. Belum tepat tauhid kita. Karena belum menjadikan hanya Allah saja satu-satunya yang memberi rezeki. Sedangkan sebab adalah sesuatu yang kita tempuh sebagai ikhtiar karena diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita berikhtiar, kita tidak bakal berikhtiar. Nunggu datangnya rezeki. Maka barakallahu fikum, kalau kita belajar tauhid dengan benar, maka kita tidak akan menduakan Allah di dalam rububiyahnya. Berapa banyak orang meninggalkan ridha Allah dan bergantung kepada sebab, sekalipun sebab itu melanggar syariat. Maka ketakutan muncul, ini haram, kalau tak tinggal gimana, ini menyimpang, melanggar, tapi ini income, pendapatan, ini penopang hidup, bahasa-bahasa yang lainnya. Maka barakallahu fikum, kita kembalikan. Tauhid itu diambil dari wahada. Wahada itu menjadikan suatu hanya satu saja. Maka tauhid rububiyah menjadikan hanya Allah yang berbuat dengan apa yang Allah perbuat kepada kita. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur semua urusan kita. Namun seperti tadi, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemudahan urusan kepada kita melalui sebab-sebab yang kita tempuh. Ini menjadikan ujian. Orang jadi malah bergantung kepada sebab-sebab tadi dan ketergantungannya kepada Allah kecil. Lemah sekali. Bahkan sebagian orang meniadakan Allah dalam urusan ini. Benar-benar sebab ini yang menjadi tempat bergantung, berharap dari mereka. Ya pekerjaannya, ya kebunnya, ya warungnya, ya tokonya, ya ternaknya, ya bengkelnya, lain-lain. Maka barakallahu fikum, ini kita perhatikan. Oh iya, tauhid rububiyah. Meyakini bahwasannya Allah yang memberi rezeki. Kita tanya dan kita jawab dengan jujur. Seperti apa keyakinan kita bahwasannya rezeki itu yang memberi Allah? Atau kita justru sebab-sebab itu yang menopang hidup kita? Kalau masih begitu, perlu diperbaiki tauhid rububiyah kita. Kemudian yang kedua, an-naw'u tsani tauhidul uluhiyah. Macam yang kedua itu tauhid uluhiyah. Wa huwa ifradullah jalla wa ala bi af'alil ibad. Kalau tadi ifradullah azza wa jalla bi af'alillah, sekarang tauhid uluhiyah ifradullah jalla wa ala bi af'alil ibad. Yakni mengesakan Allah, menghanyakan Allah Jalla wa'ala dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Artinya perbuatan-perbuatan para hamba allati yataqarrabun biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatan-perbuatan itu dalam rangka mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini dihanyakan untuk Allah. Sholat kita, ibadah-ibadah kita, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kadu'ai wal khawfi wa raja'i wa rahbati wa rahbati wa tawakuli wal istiqamati wal istighasah wa dabhi wa nadar wa ghairi dhalik min anwa'il ibadah. Seperti doa kita hanya kepada Allah, kekhawatiran kita dari bahaya dan lain sebagainya, hakikatnya kepada Allah. Bahkan suatu yang kita khawatirkan tidak akan menimpa kita dan menimpakan kemudaratan kecuali Allah tetapkan menimpa kita dan memudaratkan kita. Demikian pula harapan kita, kita sandarkan hanya kepada Allah. Nah, rasa takut kita, semangat kita, tawakal kita, istiqomah kita, istighosah kita. Dan tentunya barakallahu fikum, semua ini sudah dijelaskan, sudah lulus semua peserta ma'ad lil aba di kitab Salasatil Usul min anwa'il ibadah. Nah, di murajaah apa definisi khauf, roja, rohbah, rohbah, tawakul, istiqomah, istighosah, tabah, nadar, diingat lagi. Kalau ternyata banyak yang tidak ingat, dibuka lagi catatannya. Berarti belum melekat. Kalau sama sekali tidak ada yang ingat, bahkan masa ada di usul salasah. Nah ini ada yang error. Ini sudah dijelaskan. Sudah lulus? Sudah selesai? Sudah selesai. Mantap. Alhamdulillah selesai. Ini semua ada dijelaskan sehingga tidak perlu adanya pengulangan. Artinya semua ibadah kita, kita peruntukkan kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, fayajibu antakunal ibadah bijami'i anwa'iha lillahi subhanah la yusrafu minha syai'un li ghairillah. Ini yang berat. Maka wajib untuk menjadikan ibadah semua dengan berbagai macamnya tadi untuk Allah saja dan tidak memalingkannya dari sebagian ibadah tadi untuk selain Allah. Maka kadang-kadang demikian pula amalan-amalan yang kita amalkan itu terkadang membuat orang lain memuji kita, mengapresiasi kita, menyanjung kita. Bahkan berbalas budi dengan kebaikan-kebaikan yang mereka bisa. Kadang barakallahu fikum balasan mereka, sanjungan mereka menjadi tujuan tanpa kita rasa. Sehingga ketika tidak ada sambutan, tidak ada apresiasi, tidak ada balasan dari mereka, terasa berat bagi kita. Kalau yang kita cari ridho Allah, pahala Allah, maka Allah ridho ketika kita ikhlas. Dan pahala itu tetap ada, dipuji manusia atau tidak dipuji manusia, atau bahkan dicela manusia. Kita tidak menjadi kendur, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi melukru. Demikian pula ketika tidak ada balasan dari mereka. Jangan dipikir, sudah. Allah sudah. Kalau yang kita cari, barakallahu fikum, balasan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang tidak balas budi kepada kita, Allah akan balas dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Tidak tergantung balasan orang yang kita berbuat baik kepada mereka. Allah akan berikan kebaikan dari apa yang kita kerjakan dalam bentuk lain dari jalan lain. Karena Allah yang memberi, Allah yang membalas. Dan kita yakini, fa'inna jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalannya. Kalau baik, pasti Allah baik. Balas, baik pula. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir pada pertemuan ini, an-nau'u tsalits. Macam yang ketiga. Namun sebelum itu disimpulkan dulu, tauhid uluhiyah tadi nama lainnya wahada huwa tauhidul ibadah. Dikenal pula dengan tauhidul ibadah. Au tauhidul uluhiyah. Dikenal pula tauhid uluhiyah. Wa huwa tauhidul amali. Tauhid amali. Wa huwa tauhidut talabi wal qasdi. dan dia adalah tauhid at-talabi wal qasdi wa tauhidut ta'ah. Ini semua satu makna. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Macam yang ketiga, an-nau'u tsalits tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhid asma'i was sifat? Wa huwal imanu bima asbatahullah li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifati. Tauhid asma' was sifat itu adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dari nama-nama ataupun sifat-sifatnya. Lebih lengkap ditambahi min ghairi tamtsilin wala taqyifin wala ta'tilin. Tanpa memisal-misalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tanpa mempertanyakan bagaimana sifat-sifat tersebut, nama-nama tersebut. Tanpa menolak secara keseluruhan atau sebagiannya. Bu, yang ini kalau ditetapkan nanti, masya Allah murka. Kabur maktan indallah, masya Allah murka. Maghdub alaihi, mereka dimurkai Allah, masya Allah murka. Oh, enggak cocok ini, tolak. Wa min ghairi ta'wilin, tanpa di ta'wil-ta'wil. Na'am, ta'wil di sini ada maksudnya min ghairi tahrifin, tanpa dirubah hurufnya, tanpa dirubah maknanya. Masya Allah punya tangan kayak makhluk. Tangan ini maknanya kekuasaan. Nah, ini tahrif, merubah makna. Artinya tetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah tuhirihi. Tangan, tangan sudah. Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Tetapkan murka. Tanpa kita murkanya Allah. Begini, begini. Maksudnya ini adalah adab. Masya Allah adab. Kalau begitu, buang. Nah, barakallahu fikum, ini yang dinamakan tauhid asma'i wa sifat. Insyaallah ta'ala kita akan baca penjelasan Syekh Saleh Fauzan terkait bukti-bukti bahwasanya ketika tauhid ini disebut, dibahas, dijabarkan di dalam Al-Quran Al-Karim, insyaallah ta'ala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, insyaallah di pekan yang keempat, hari Selasa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini, sedikit materi namun kita pahami dengan baik, sebagai bahan koreksi kita di dalam tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, tauhid asma wa sifat kita. Dan ketika kita ditimpa banyak kekurangan, doa kita kurang mustajabah, ujian kita kok banyak, sulitan kita kok banyak, maka kita koreksi. Karena ternyata tauhid kita masih banyak compang-camping di sana dan sini. Padahal untuk mendatangkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan kekokohan yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita di bumi ini, keistiqomahan ibadah butuh kebenaran di dalam tauhid kita, baik uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat fi dinina wa fi dunyana wa akhiri da'watina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.